PR Music Production. Yo. Mau nggak pakai undur, ra? Bebak. Undur, ra? Bangga. Lagu ini spesial buat kalian yang kangen, tapi nggak iso petuk. Mereka wes bae wong liya.